wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala an-Nadhim al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Nah, ini bagian berikutnya. Kalau saya enggak salah ini bagian ke 18 dari aqsam al-hadits yang disebut oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa kullu ma lam yattasil bihari." Dan setiap yang sama sekali tidak bersambung. Bihali itu artinya tidak bersambung sama sekali. Isnaduhu, apa yang tidak bersambung, yaitu sanadnya, munqati'ul awsali, maka itu namanya munqati'ul awsali, terputus atau pemutus yang tersambung. Nah, ini aqsam berikutnya dinamakan dengan qism al-munqati', sanad al-munqati', yang terputus. Iya. Kita lihat definisi al-munqati' di sini disebutkan. Katanya di halaman 44, al-munqati' huwal hadits alladhi lam yattasil isnaduhu bisababi suquti rawin aw akthar fi mawdi'in wahid aw akthar bi syart adami at-tawali fi as-suqut. Katanya dia adalah hadith yang tidak bersambung sanadnya, disebabkan karena jatuhnya seorang rawi atau lebih di satu tempat atau lebih dengan syarat tidak bersambung dalam jatuhnya. Ya, kalau tidak bersambung di banyak tempat mungkin ada mutawali. Tapi kalau di satu tempat dia lebih dari satu rawi, tidak mungkin dikatakan ada mutawali. Harus dia mutawali, iya kan? Walaupun definisinya secara umum cukup bagus, namun beliau katakan tidak bersambung syaratnya karena jatuhnya rawi atau lebih, satu atau dua dan seterusnya di satu tempat. Kalau satu tempat yang jatuh dua, bersambung atau tidak? Bersambung kan? Ya, jadi tidak mungkin dikatakan bisyarat ada mutawali kalau di satu tempat. Maka mungkin paling cocoknya kalau dikatakan al-munqati itu munqati huwal hadithu alladhi taib, saya ulangi. Al-munqati adalah dia yang jatuh. Walladhi saqata min isnadihi rawin fa akthar. Dia yang jatuh dari sanadnya seorang rawi atau lebih. Syaratnya ada mutawali. Tidak boleh jatuhnya secara berurut. Wala yakuna qabla sahabi. Dan yang jatuh itu tidak boleh sebelum sahabat. Kalau yang jatuh sebelum sahabat apa namanya? Mursal. Dan tidak pula di awal sanad. Kalau yang jatuh di awal sanad namanya apa? Namanya muallaq. Baik. Ini al-munqati. Rawi yang jatuh dalam sanad itu tidak lepas dari empat keadaan. Yang pertama, apakah dia jatuh di awal sanad? Yang kedua, dia jatuh di akhir sanad. Ini kelihatan dari situ? Hah? Saqata min isnadihi rawin aw akthar bi syarti adam at-tawali qabla al-wusul ila as-sahabi wa la yakunu fi awal as-sanad. Dia adalah yang jatuh dari sanadnya seorang rawi atau lebih. Bisyarat adam at-tawali, dengan syarat tidak berturut-turut jatuhnya. Qabla al-wusul ila as-sahabi, dan jatuhnya sebelum sampai ke sahabat. Dalam artian kalau sahabatnya yang jatuh terhitung apa? Terhitung mursal. Wa la yakunu fi awwali as-sanad, dan tidak boleh di awal sanad. Baik. Yang terjadi di dalam sanad tidak lepas dari empat keadaan. Yang pertama, kadang terjatuhnya dari awal sanad. Yang kedua, kadang terjatuhnya di akhir sanad. Yang ketiga, kadang terjatuhnya bukan di awal, bukan di akhir, namun dia jatuhnya secara berurut, bersambung. Dan yang keempat adalah yang jatuh selain dari tiga. Yang pertama yang jatuh di awal sanad namanya apa? Mu'allak. Karena itu hadith, definisi hadith mu'allak, ma saqata min mabda'i isnadihi rawin au akthar ma'at tawali. Apa yang jatuh dalam sanadnya dari permulaan sanad rawi atau lebih dari satu rawi, dan jatuhnya itu secara berurut, ini namanya mu'allak. Kalau jatuhnya di akhir sanad, yang jatuh setelah tabi'i, itu namanya mursal, yang sudah berlalu bersama kita. Kalau yang jatuhnya selain di awal dan selain di akhir, namun yang jatuh dua sekaligus secara berurut atau lebih, maka ini namanya apa? Namanya mu'dal. Dan mu'dal juga kadang jatuh di awal sanad dua berurut sekaligus. Karena itu kalau jatuh dua dari awal sanad berurut sekaligus, ini namanya mu'allak dan juga dinamakan mu'dal. Dipahami? Iya. Dan kadang dia juga di akhir sanad mu'dal. Apabila tabi menjatuhkan dua orang, maka dia juga dikatakan mu'dal dari sisi itu. Yang penting jatuh dua secara tawali, dimanapun letaknya. Nah, selain dari itu namanya apa? Itulah bagian yang keempat yang sekarang kita bahas. Namanya al-munqati. Ini yang ditabir di sini oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali." Dan setiap yang tidak bersambung sama sekali, maka sanadnya itu munqati'ul awsali, namanya munqati'. Di sini diberi contoh di halaman 44, misalu huma rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Qala haddatsana Sulaiman ibn Dawud al-Mahri. Menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Mahri. Qala, beliau berkata, Amba'ana ibnu Wahbin. Mengabarkan atau memberitakan kepada kami Ibnu Wahab. An Yunus ibni Yazid, dari Yunus bin Yazid. Itu Yunus ibn Yazid al-Aili. Kalau Ibnu Wahab, Abdullah ibn Wahab, Abu Muhammad al-Misri. Ali bin Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab, nama lengkap beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Anna Umar bin Al-Khattab qala, sungguhnya Umar bin Khattab berkata, wa huwa 'alal mimbar, dan beliau berada di atas mimbar. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innar ra'ya innama kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musiban. Sungguhnya pendapat itu hanyalah yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Karena Allah kana yurihi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memperlihatkannya kepadanya. Wa innama huwa minadh-dhann wa takalluf, dan dari kita itu hanyalah terhitung sebagai sangkaan dan takalluf. Ya. Ini benar kalau ditinjau dari sisi kembali kepada ayat bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Namun kata al-Mundhiri, hadits ini munqati. Az-Zuhri yaitu Ibnu Syihab lam yudrik Umara, tidak mengidrak Umar. Kalimat lam yudrik ini lebih mendalam, tidak ketemunya dari kalimat tidak berjumpa. Kalau tidak berjumpa mungkin dia sezaman, tapi tidak berjumpa. Tapi kalau lam yudrik, dia tidak semasa, ia belum lahir dan Umar sudah tidak ada, atau dia ada, dia lahir dan Umar sudah meninggal. Itu penggunaan kalimat lam yudrik. Dibedakan ya, lam yudrik, lam yasma, lam yalqa, itu beda. Ya. Kalau dia tidak mendengar, mungkin dia pernah berjumpa, tapi tidak mendengar darinya. Kalau dia lam yalqa, tidak pernah berjumpa, tentunya pasti tidak mendengar. Kalau dia lam yudrik, dia tidak sezaman. Secara otomatis, sangat mustahil kalau dikatakan dia mendengar atau berjumpa dengannya. Ya, di sini letak keterputusannya. Maka sanad ini dikatakan sanad yang munqati. Walaupun sebagian atau kebanyakan para ulama yang terdahulu, bentuk-bentuk yang seperti ini, kalau ada keterputusan antara tabi dan sahabat, itu mereka katakan juga, mereka namakan juga dengan nama mursal. Ini istilah ulama terdahulu. Ya. Kalau ada tabi tidak mendengar dari sahabat, datang misalnya Abu Hatim atau Abu Daud dalam Al-Marasil dan lain-lainnya, langsung dia katakan ini hadith mursal. Maksudnya si fulan tabi tidak mendengar dari sahabat. Mursal bermakna munqati. Ya, ini diantara penggunaan-penggunaan kalimat munqati dan kalimat mursal. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal mu'dhal as-saqitu min khusnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Dan mu'dhal itu adalah yang jatuh darinya dua. Ini pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah mu'dhal. Hadith mu'dhal disebutkan di halaman 45 definisinya, huwa ma saqata min isnadihi rawiyani aw akthar ala tawali fi mawdhi'in wahidin min as-sanadi aw fi athna'ihi. Dia adalah yang jatuh dari sanadnya dua rawi atau lebih secara berurut di satu tempat dari sanad atau di pertengahannya. Iya, ini mu'dhal. Dan definisi mu'dhal ini didefinisikan dengan definisi yang sesuai dengan konteks, ibarat di dalam buku mustalah, seperti buku mustalah al-mutaqaddimin, ya, dikatakan dalam bait yang disebut di sini, wa mu'dhalun min rawiyaini khali fasa'idan lakin ma'at tawali. Wa mu'dhalun, dan mu'dhal itu min rawiyaini khali, dua rawi yang hilang. Fasa'idan atau lebih, lakin ma'at tawali, akan tetapi jatuhnya secara berurut. Nah, seperti yang telah kita contohkan tadi ya, dan telah kita sebutkan pembagian yang jatuh. Ini namanya mu'dhal. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa seluruh sanad-sanad yang namanya munqati, terputus, itu adalah sanad yang lemah. Sanad yang lemah. Contohnya, marawakul hakimu bisanadihi ilal qa'nabi. Apa yang diriwayatkan oleh al-hakim dengan sanadnya dari al-qa'nabi, kepada al-qa'nabi. An Malik, dari Malik. Al-qa'nabi siapa namanya? Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-qa'nabi. An Malik, dari Malik. annahu balagahu anna Abu Hurairah taqala, sungguhnya telah sampai kepada beliau bahwa Abu Hurairah berkata. Ini balag. Dan di dalam Muwatta Imam Malik banyak sekali sanad balagat seperti ini. Ya. Yang Imam Malik berkata telah sampai kepadaku, telah sampai kepadaku. Ya. Imam Malik tidak berjumpa dengan seorang sahabat pun. Berarti ada yang beliau gugurkan. Berapa yang beliau gugurkan? Banyak kemungkinan. Mungkin satu, mungkin dua. Sebab Imam Malik diketahui beliau meriwayatkan antara beliau dan antara sahabat paling sedikitnya satu orang. Jadi mungkin satu, mungkin dua, mungkin lebih. Iya. Dari mana diketahui bahwa hadis ini mu'dal? Nah, itu ditinjau, dilihat dari sanad yang lainnya. Ternyata hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Tahman. Dilihat di ta'liq halaman 46. Ibn Abdul Bar dan Al-Mizzi dalam Al-Atraf berkata bahwa Ibrahim bin Tahman meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dan dia, Ibrahim bin Tahman, mendapat mutaba dari An-Nu'man bin Abdul Salam. Dari Malik sama penyebutannya. Nah, maka dari riwayat ini diketahui bahwa yang terjatuh di dalam sanad yang disebutkan oleh Al-Hakim ada berapa orang? Ada dua orang. Karena itu Al-Hakim berkata, hada hadithun mu'dalun an Malik. Ini hadith mu'dal dari Imam Malik. Baik. Kemudian di sini setelah menjelaskan hadith mu'dal, beliau berpindah menjelaskan bagian yang lain dari bagian ilmu hadith, yaitu tentang hadith Al-Mudallas. Apa itu Al-Mudallas? Ya. At-Tadlis. Mudallas dari kalimat Tadlis. Tadlis arti secara bahasa itu adalah menyembunyikan aib pada suatu barang. Disembunyikan aibnya dari si pembeli. Itu tadlis namanya. Adapun secara istilah, apa itu tadlis? Tadlis itu secara istilah terbagi dua. Nah, inilah yang disebut di sini oleh Al-Baikuni rahimahullahu taala dengan ucapan beliau, "Wa ma ata mudallasan nau'ani." Dan apa yang datang dan dia sebagai mudallas, hadith yang ditadlis, itu ada dua nau, ada dua bentuk tadlis itu. Apa bentuknya? Disebutkan dalam dua bait berikutnya. Kata beliau, al-awwalul isqatu lisyaykhi wa an yunqala amman fawqahu bi an wa an. Wa tsani la yusqituhu walakin yasif isnaduhu bima bihi la yanarif. Iya. Dari yang disebutkan oleh Al-Baikuni di sini rahimahullahu taala, beliau menyebut tiga aksam tadlis. Namun memang kalau dilihat secara garis besar, tadlis itu terbagi dua secara garis besar. Ada namanya tadlisul isnad, dan ada namanya tadlis asyuyuh. Ini tadlis secara garis besar. Ada tadlisul isnad dan ada tadlis asyuyuh. Apa itu tadlisul isnad? Iya. Tadlisul isnad definisinya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Salah dan lain-lainnya, tadlis adalah ayyarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu aw amman asarahu wa lam yalqahu muhiman annahu qad sami'a minhu. Riwayatkan dari orang yang dia mendengar darinya. Jadi dia sudah mendengar dari rawi itu. Dia meriwayatkan dari rawi itu ma lam yasma'ahu minhu, apa yang dia tidak dengar darinya. Sampai sini ini bagian yang masyhur dalam tadlis. Dan bagian yang kedua itu juga masuk al-rajih. Menurut pendapat yang paling kuat. Atau dia meriwayatkan amman asarahu, dari orang yang semasa dengannya. Walam yalqahu, dan dia tidak berjumpa. Dia tidak berjumpa. Ukuran yang membedakan tadlis dengan selainnya itu kalimat, satu kalimat di belakang itu. Muhiman sama'ahu minhu. Dia meriwayatkannya muhiman, dengan mengesankan. Memberikan ilham, memberikan prasangka kesan kepada orang bahwa dia mendengar dari rawi itu. Itu namanya tadlis. Kalau dia tidak berjumpa, lalu dia meriwayatkan darinya namun tidak ada kesan, itu tidak dikatakan tadlis. Dipahami? Ingat, kalimatnya di sini muhiman. Misalnya ada rawi. Rawi ini tinggalnya di negeri timur. Rawi yang dia riwayatkan darinya tinggalnya di negeri barat. Kalau dia meriwayatkan dari fulan, dia pakai an dari fulan, apakah dia dikatakan mudallis? Tidak dikatakan mudallis. Orang tahu, orang ini tidak mendengar dari si fulan, walaupun dia gunakan kalimat dari fulan. Sebab dari keadaannya tidak ada iham, tidak ada yang mengesankan bahwa dia mendengar dari rawi tersebut. Dipahami ya ikhwah? Iya. Kalau mengesankan dia mendengar, maka itu namanya tadlis. Ini yang dinamakan tadlisul isnad. Tadlis al-isnad. Iya. Diberi contoh di sini. Di halaman 49. Misaluhu ma akhrajahu an-Nasa'i fi 'amal al-yawm wal-lailah. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam amal al-yawm wal-lailah. Di sanadihi, dengan sanadnya, min tariqaini, dengan dua jalan. Ana bi Zubair, dari Abu Zubair. An Jabir, dari Jabir, qala, beliau berkata. Ya, disebutkan haditsnya. Kemudian setelah itu An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalan dengan sanadnya sampai ke Zuhair bin Muawiyah. Bahwa Zuhair bin Muawiyah berkata, "Sa'altu Abu Zubair." Saya bertanya kepada Abu Zubair, "Asami'ta Jabiran yadhkur?" Apakah kamu mendengar Jabir menyebutkan hadis itu? Maka Abu Zubair menjawab, "Laisa Jabirun haddatsani." Bukan Jabir yang menceritakannya kepadaku, tetapi haddatsani Safwan atau Abu Safwan. Dia berkata menceritakan kepadaku Safwan atau Abu Safwan. Ini mudallis namanya. Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Beliau seorang rawi yang telah mendengar dari Jabir. Tapi memang dikenal melakukan tadlis dari Jabir. Maka begitu dia mendengar dari Jabir, dari selain Jabir, kemudian dia meriwayatkan dari Jabir pakai kalimat an dari Jabir. Maka ini mengesankan seakan-akan dia mendengar. Inilah yang dinamakan tadlis al-isnad. Dipahami sampai sini? Ya. Dan dari tadlisul isnad itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya tadlisul taswiyah. Ada namanya tadlisul ataf. Ada namanya tadlisul sukut. Dan ada beberapa bagian yang lainnya dari tadlisul isnad. Di antara tadlisul isnad ini adalah tadlisul taswiyah. Dan ini tadlis yang sangat terkenal. Dan ini mengandung kemungkinan disebutkan di sini oleh Al-Baiquni. Sebab Al-Baiquni berkata, Al-awwalul isqat lisyaikhih. Yang pertama adalah dia menjatuhkan gurunya. Kalau dia jatuhkan guru, ini sudah masuk ke tadlisul isnad. Poin yang keduanya, atau dia menukil wa an yunqala, dan dia menukil amman fauqahu, dari yang berada di atasnya. Bi an wa an, dengan memakai kalimat an. An artinya apa? Dari. Au an. An di sini yang diinginkan apa? Anna. Cuman kofianya di satar berikutnya kan nunnya disukun. Ya kan? Maka di sini juga disukun supaya ketemu susunannya. Dia pakai an atau anna. Ini telah kita terangkan, ini kalimat-kalimat apa ini? An ana dengan muannan digunakan oleh siapa? Para mudallis. Ya. Dan ini bentuk tadlisut taswiyah yang disebutkan. Tadlisut taswiyah itu definisinya apa? Di sini disebut ya definisi tadlis. Cuma mungkin kita ringkas. Tadlisut taswiyah adalah isqatu dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar. Adalah menjatuhkan seorang rawi yang lemah antara dua rawi yang thiqah. Yang mana dua orang rawi thiqah ini, salah satu dari keduanya berjumpa dengan gurunya. Jadi ada rawi mudallis di sini. Mudallis. Dia meriwayatkan dari rawi thiqah. Thiqah ini meriwayatkan dari rawi dhaif. Si dhaif ini meriwayatkan dari rawi thiqah. Thiqah mudallis ini, si thiqah yang merupakan gurunya, ini mendengar dengan thiqah yang kedua setelah rawi dhaif. Ya, karena dia mendengar, ya dihilangkan aja si dhaif ini. Dipahami? Untuk menghilangkan bahwa si dhaif atau tidak mengesankan bahwa dia membuang, maka dia memakai kalimat yang mengandung kesan mendengar, yaitu pakai kalimat apa di sini? An. Ini namanya tadlis taswiyah. Dipahami ya ikhwah? Dan ini dari sejelek-jelek bentuk tadlis. Iya. Dan tadlis sendiri itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Sebab dia namanya ghasyun, menipu. Ya, sampai sebagian para ulama berkata tadlis akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya dusta. Ya. Namun tadlis menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bukanlah jarah pada adalah seorang rawi. Sebab seorang rawi melakukan tadlis itu banyak maksudnya. Ada yang karena gurunya terlalu muda, dia malu untuk menyebutkan nama gurunya. Ada yang karena keadaan memaksa, misalnya dia didesak atau terpaksa melakukannya. Kalau disebutkan gurunya tersebut bisa berbahaya bagi dirinya, disebut atau dihilangkan guru tersebut. Dan banyak lagi dari hal-hal yang menyebabkan seorang rawi melakukan tadlis. Ya. Kalau melihat sebab-sebab itu, maka kita tidak bisa memberikan hukum global bahwa setiap mudallis itu adalah jarah baginya. Itu adalah madhab yang tidak kuat di kalangan para ulama ahli hadis. Dipahami? Cukup tadlis itu tercela, tapi tidak dijadikan gugurnya riwayat seorang rawi dengan adanya tadlis padanya. Maksudnya ukuran gugur riwayatnya secara mutlak. Adapun hukum menerima tadlis itu sendiri kita akan terangkan nanti. Ya, ini namanya tadlis taswiyah. Diberi contoh di sini. Di halaman 48. Contohnya marawaku Ibnu Abi Hatim. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim? Beliau berkata, "Sami'tu Abi, saya mendengar ayahku, yaitu Abu Hatim. Wa dzakara al-haditha alladhi rawahu Ishaq ibn Rahawai an Baqiyah, dan ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai dari Baqiyah. Baqiyah ini salah seorang mudallis. Baqiyah bin man? Baqiyah Ibn al-Walid. Ya. Yang dikatakan tentang beliau, ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah, fakun minha ala taqiyah. Hadits-haditsnya Baqiyah tidaklah bersih, maka hendaknya kamu berhati-hati darinya. Nah, Baqiyah ini dikenal termasuk rawi yang banyak melakukan tadlis at-taswiyah. Baqiyah Ibn al-Walid, kemudian al-Walid Ibn Muslim, ya. Dan ada lagi rawi-rawi yang lainnya. Maka disebutkan hadits ini dari Baqiyah. Baqiyah berkata, menceritakan kepadaku Abu Wahab al-Asadi. Abu Wahab al-Asadi. An-Nafi' dari Nafi', an Ibn Umar dari Ibn Umar. Hadith, la tahmadu Islam al-mar' hatta ta'rif uqdata ra'yih. Ini hadithnya. Maka berkata ayahku, yaitu Abu Hatim, hadal hadith lahu amrun qalla man yafhamuhu. Hadith ini punya suatu perkara, sedikit orang yang memahaminya. Rawa hadal hadith Ubaidullah ibn Amr wa huwa thiqah. Hadith ini diriwayatkan oleh Ubaidullah ibn Amr, dan dia ini thiqah. Siapa Ubaidullah ibn Amr? Itulah Abu Wahab al-Asadi. Ya. An Ishaq ibn Abi Farwa. Dari Ishaq ibn Abi Farwa. Dan dia adalah rawi yang bukan dhaif saja, tapi dhaif jiddan. Lemah sekali. An-Nafi' dari Nafi'. Nafi' thiqah. Ya. An Ibn Umar dari Ibn Umar. Baik. Wa Ubayd ibn Amr kunyatuhu. Di sini ada kesalahan ya. Di sini tertulis Ubayd ibn Amr, harusnya Ubaidullah ibn Amr. Dan Ubaidullah ibn Amr kunyanya adalah Abu Wahab huwa Asadi. Maka Baqiyah memberikan kunyah kepadanya, dia nisbahkan kepada Banu Asad supaya jarang orang menangkapnya. Sehingga kalau dia tidak sebut Abu Ishaq ibn Abi Farwah, orang-orang tidak akan menemukannya. Dipahami? Nah, berarti di sini Baqiyah menggabung dua jenis tadlis. Tadlis syuyukh dan tadlis at-taswiyah. Contohnya jelas ya. Dia gugurkan Ishaq ibn Abi Farwah. Dan Ubaidullah ibn Amr Abu Wahab itu sudah mendengar dari Nafi'. Karena itu tadlis taswiyah hukumnya seorang rawi yang melakukan tadlis taswiyah tidak diterima haditsnya, kecuali kalau dia memakai kalimat haddatsana di dua tempat. Dia memakai haddatsana pada gurunya dan pada guru-gurunya, dua tempat sekaligus. Dipahami? Kalau dia memakai data mudallis, dia berkata haddatsani fulan, dia sebut gurunya. Gurunya lagi bilang haddatsani fulan. Ah, ini baru diterima di sini. Dipahami? Tapi kalau mudallisnya berkata haddatsani fulan, pakai haddatsani seperti di sini. Haddatsani Abu Wahab al-Asadi, benar. Tapi begitu gurunya, dia sebut an Nafi', dari Nafi'. Ah, di sini tidak kentara dia. Maka tidak boleh pakai an di situ. Dia pakai harus pakai apa? Haddatsana, atau kalimat yang semisal dengan itu yang menunjukkan dia mendengar. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun sebagian para ulama mensyaratkan harus memakai kalimat haddatsana dari awal sanad sampai akhir. Itu sebagian pendapat para ulama. Dan ini madhab Syekh Al-Albani dulu, dan masih kadang terlihat di dalam sebagian buku beliau, di Ruwaul Ghalil dan lain-lainnya. Namun belakangan beliau rujuk kembali kepada apa yang saya sebutkan itu tadi. Dan itu yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Dipahami ini? Ya. Tadlis berikutnya adalah tadlis asyuyuh. Nah, disebutkan di sini di halaman 50 definisinya, huwa ayyarwi an syaikhin haditsan sami'ahu minhu fa yusammihi aw yukannihi aw yunsibahu. ف fayusammihi aw yukannihi aw yunsibuhu aw yasifuhu bima la yu'raf kay la yu'raf wa la yuhtada ilaihi. Tadlis syuyukh, dia meriwayatkan dari seorang guru sebuah hadis. Dia mendengar dari guru itu, kemudian gurunya dia beri nama, dia beri kunyah, atau dia beri nisbah, atau dia beri sifat yang tidak dikenal, supaya orang tidak mengenalnya dan tidak menemukannya. Itu tadlis asyiyu, seperti bagian di sini. Ya, Ubaidullah bin Amr, dia terkenal dengan nama Ubaidullah bin Amr. Dipahami? Kalau disebut Abu Wahab, orang tidak kenal siapa Abu Wahab ini. Apalagi misalnya dia terkenal dengan suatu nisbah Kufi misalnya, Abu Wahab Al-Kufi. Oh, dia lihat asal negerinya di mana, di Kufa, Asadi. Orang tidak tahu Asadi. Ya. Dia nisbahkan Abu Wahab Al-Asadi. Akhirnya heran orang. Dipahami? Ini termasuk tadlis asyuyukh namanya. Dikasih contoh di sini seperti Abu Bakar Ibn Mujahid. Ibn Mujahid ini kalau saya enggak salah namanya Ahmad bin Musa. Beliau salah seorang ahli qiraah. Abu Bakar bin Mujahid sering dia berkata, haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Abdullah. Siapa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah Abu Bakar bin Abi Daud. Ya, anaknya Abu Daud As-Sijistani. Yang mengarang mampu mah Haiya itu. Ya. Ayahnya kan kunianya siapa? Abu Daud. Ya betul namanya Abdullah. Nama gurunya, nama lengkapnya Abdullah bin Abu Daud, siapa namanya? Sulaiman ibn Ash'ad. Jadi Abdullah bin Sulaiman bin Ash'ad. Sekarang dia biasa disebut dengan nama Abdullah ibn Abi Daud, atau disebut Abu Bakar bin Abi Daud. Datang di sini biasa dia ambil kunyah tidak dikenal orang. Ya. Kan Abdullah, Abu Daud kan ayahnya Abdullah, ya kan? Kalau dia ayahnya Abdullah, berarti dia adalah Abu Abdullah. Nah, makanya disebut Abdullah bin Abi Abdullah. Ya, orang tidak tahu siapa dia. Ini namanya tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh berbahaya atau tidak? Ya. Apa hukum riwayat rawi yang memakai tadlis syuyukh? Ditolak atau tidak? Apa jawabannya? Ditolak atau tidak? Hah? Tafsil? Apa tafsilnya? Tidak ada tafsil-tafsilan di sini. Ya. Tadlis syuyukh itu tidak ada hubungan ditolak tidaknya. Hanya orang yang diperlakukan seperti itu menjadi bingung. Begitu saja. Iya kan? Dia tidak tahu siapa gurunya. Ya. Adapun dianya, dia tidak melakukan apa-apa yang sifatnya berkaitan diterima atau tidaknya riwayatnya. Cuma rawinya yang gurunya yang dia namakan dengan nama yang tidak dikenal, orang tidak bisa ketemukan. Ya. Rawinya. Kalau tidak diketemukan, maka dilihat di jalan yang lain. Kalau memang ada mutabaahnya, maka hadisnya diterima. Dan seterusnya dari kaidah-kaidah ahli hadis. Dipahami sampai sini? Ini kalau tadlis asyuyukh. Adapun kalau tadlisul isnad, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membagi orang yang melakukan tadlis isnad menjadi 5 tabaqat, 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, rawi yang jarang sekali melakukan tadlis. Kalau dihitung tadlisnya cuma 1-2 saja. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, rawi yang juga masih jarang melakukan tadlis. Tidak banyak. Karena keimaman mereka dan terdepannya, masyhurnya dalam meriwayatkan hadis, maka tadlisnya itu tidak membahayakan riwayat-riwayatnya. Dipahami? Tingkatan pertama dan tingkatan kedua ini riwayatnya diterima secara mutlak, kecuali kalau diketahui hadis yang diriwayatkan itu adalah hadis yang dia lakukan tadlis. Kalau di tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga adalah rawi yang diperselisihkan. Apakah diterima tadlisnya atau tidak? Dipahami? Dan rawi yang keempat, tingkatan yang keempat adalah rawi mudallis yang sama sekali tidak diterima hadisnya kecuali kalau dia memakai kalimat haddatsana atau yang semisal dengannya. Dan tingkatan yang kelima, rawi mudallis bersamaan dengan tadlis, dia juga dilemahkan dengan sebab yang lain. Iya. Dipahami ya ikhwah? Nah, ini empat tingkatan. Tingkatan ketiga dan tingkatan keempat tidak diterima hadisnya kalau memakai kecuali memakai haddatsan. Kalau tingkatan kelima memang tertolak, memang sudah, karena dia asalnya sudah dhaif, melakukan tadlis lagi semakin lemah riwayatnya. Ini tentang hukum tadlisul isnad. Dal Hafidz Ibnu Hajar merinci rawi-rawi mudallisin dengan tabaqat, tingkatan. Apa yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mu'tabar, dipakai. Cuman sebagian rawi butuh didudukkan tempatnya sesuai dengan tingkatan yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebab ada rawi di tingkatan kedua beliau sebut, pantasnya disebut di tingkatan ketiga. Ada yang di tingkatan ketiga pantasnya disebut di tingkatan kedua. Dan ada yang pantasnya disebut di tingkatan keempat. Ini yang seperti ini butuh dirasah, butuh mempelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Dia baca biografinya, bentuk tadlisnya, bagaimana, dan komentar para ulama, pengaruhnya terhadap hadisnya, sehingga dia didudukkan sesuai dengan apa yang dirinci oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan lima tingkatan tersebut. Selesai pembahasan masalah tadlis. Berikutnya di sini kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, "Wa ma yukhalif thiqatun bihil mala' fashyadu wal maqlubu kismani tala." Dan apa-apa yang seorang rawi thiqah menyelisihi al-mala', al-mala' apa? Al-mala' bermakna al-jama'ah, sekelompok orang. Biasa juga bermakna pembesar satu kaum, para pembesarnya. Jadi seakan-akan mengesankan seorang rawi thiqah menyelisihi rawi yang lebih afdal dan lebih utama darinya. Kalau seperti ini namanya apa? Fasyad. Ini namanya syad. Sampai sini titik kisim berikutnya, yaitu pembahasan tentang masalah hadis syad. Hadis syad, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pertemuan, syad itu terbagi dua. Ada syad bitafarrud dan ada syad bil mukhalafah. Kalau syadnya dengan tafarrud, seorang rawi bersendirian meriwayatkan sebuah hadis. Meriwayatkan sebuah hadis tidak ada mutaba'ahnya, dan bentuk rawi tersebut tidak memungkinkan dia tafarrud, bersendirian di dalam meriwayatkan hadis yang seperti itu. Iya. Contoh rawi yang seperti ini adalah riwayat Muhammad ibnu Abdullah yang diberi lakab dengan An-Nafsuz Zakiyah, meriwayatkan dari Abu Zinad, dari Al-Arad, dari Abu Hurairah, tentang kisah ketika akan ruku, ketika akan sujud, tangan dahulu baru lutut. Ya, larangan untuk turun seperti turunnya unta. Ini hadis dari jalan ini, dari hadis Abu Hurairah. Ini dita'lil oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Imam At-Tirmidzi, Ibn Al-Qayyim, dan beberapa ulama yang lainnya. Asalnya tafarrud, bersendirian. Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah ini, walaupun dia adalah rawi yang bisa diterima haditsnya, namun bersendiriannya meriwayatkan hadits ini adalah suatu keanehan. Kenapa dianggap aneh? Apa korinanya? Indikasinya? Indikasinya Abu Zinad seorang rawi yang punya murid sangat banyak. Murid-murid seniornya banyak. Hafalannya luar biasa. Hadits-haditsnya adalah hadits yang masyhur Abu Zinad. Kenapa tidak ada dari sekian banyak murid-muridnya yang meriwayatkan hadits ini? Yang meriwayatkan hanya orang yang semisal dengan Muhammad An-Nabz Az-Zakiyah. Maka bersendiriannya dia di sini, ini namanya la yuhtamal. Tidak mungkin. Tidak bisa dikuatkan. Dipahami ya ikhwah? Ya. Dan ini diantara jenis ilmu hadits yang sangat detail sekali. Sebab tidak setiap tafarrud dihukumi lemah. Tidak setiap rawi bersendirian dihukumi lemah. Iya. Contohnya seperti hadits tentang salat tasbih Musa bin Abdul Aziz. Dia tingkatannya paling rendah dikatakan hasanul hadits. Di tingkatan hasan haditsnya. Sebagian orang datang belakangan mengatakan bahwa rawi ini adalah haditsnya syadz sekali. Ya. Dan ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syadz bimarrah atau kalimat yang semisal dengan itu sangat syadz dan dia sangat bersendirian dalam riwayat ini. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri beliau goncang hukumnya terhadap hadits salat tasbih. Kadang beliau melemahkan, kadang beliau mensahihkan. Dipahami? Namun kita tidak mengukur dengan apa yang beliau ucapkan di sini tatkala beliau tidak atau goncang di dalam hukumnya. Maka kita lihat kepada qawaid ahlul hadits. Iya. Musa bin Abdul Aziz di dalam meriwayatkan hadits ini tidak boleh dikatakan dia tafarrud bersendirian sebab banyak hadits yang lain riwayat-riwayat bisa mendukung riwayatnya. Dipahami ya ikhwah? Karena itu hadits ini telah disahihkan oleh puluhan ulama ahli hadits mutaqaddimun seperti Abu Daud, Imam Muslim juga dan lain-lainnya dari para a'immah mensahihkan hadits salat tasbih. Di kalangan ahli hadits muasirin yang merupakan imam ahli hadits di zaman ini, Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil, keduanya mensahihkan hadits salat tasbih. Dipahami? Ya. Kenapa syubhat ini muncul? Syubhat ini muncul dimunculkan oleh sebagian orang. Ya. Dan saya perlu ingatkan, ini munculnya kebanyakan dari penulis yang sibuk dibilang hadits dari negeri Mesir untuk di zaman ini. Dia lihat kalau dia asalnya Mesir, dalam masalah ini itu ada asap sedikit. Ya. Ia datang ke hadits Nabi khutbah di atas mimbar memakai tongkat. Haditsnya Al-Kulaifi itu. Ada rawinya saduq katanya ini, hasan hadits. Rawi yang saduq seperti ini tidak diterima bersendirian yang meriwayatkan hadits. Ini ucapan yang batil menjadikan kaidah seperti itu. Ya. Perhatikan hadits yang pertama dalam sahih Bukhari. Hadits apa? Fard sendiri, innamal a'malu binniyat. Sendiri periwayatannya. Ya. Nah. Dari Umar bin Khattab yang meriwayatkan darinya hanya siapa? Al-Qamah Ibn Abi Waqqas. Dari Al-Qamah yang meriwayatkan darinya siapa? Hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja. Dan dari At-Taimi yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sampai situ. Ya. Dan lihat hadits yang paling terakhir dalam sahih Bukhari. Hadits yang paling terakhir dalam sahih Bukhari. Juga hadits gharib dari satu jalan saja. Dari rawi yang derajatnya disebut dalam biografinya hanya hasanul hadits. Bersama dengan itu dia bersendirian. Toh Imamul Bukhari juga mensahihkannya. Kalau begitu tidak benar dikatakan setiap rawi bersendirian langsung disalahkan riwayatnya. Dipahami ini? Ada rawi hasanul hadits. Oh ini tidak pantas dia bersendirian. Haditsnya lemah. Itu salah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu kapan seorang rawi dikatakan dia itu lemah? Dikatakan dia lemah dengan bersendirian. Nah, ini kembali kepada an-naqid, orang yang mengkritik hadits itu. dari koreksi hadis, indikasi-indikasi yang berada di sekitar hadis dan pembahasan dirasa asanid, bersendiriannya rawi ini tidak diterima, baru dia hukumi. Ini syad dengan tafarrut atau mungkar dengan tafarrutnya. Dipahami ya ikhwah? Seperti tadi hadis tentang tangan dulu atau lutut. Kita sudah sebutkan tiga imam yang mengisyaratkan lemahnya. Ya. Jangan kita tolak tiga pendapat imam ini. Kita lihat indikasi. Sebab mereka punya kaidah di dalam melemahkan. Indikasi yang menyebabkan mereka menghukumi lemahnya itu ada. Seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Kan sangat aneh. Seorang rawi punya murid yang sangat banyak masyhur hadith-hadithnya. Datang sebuah hadith dari rawi yang masyhur ini. Tidak ada meriwayatkannya kecuali hanya orang yang semisal dengan an-nafsuz zakiyyah ini. Maka sangat aneh sekali. Karena itu tafarrudnya tidak diterima. Dipahami ya ikhwah? Iya. Baik. Syad bil tafarrud. Kalau syad bil mukhalafah, ini yang disebut di sini oleh Al-Baikuni rahimahullahu taala. Wa ma yukhalif thiqatun bihi al-mala. Dan apa yang rawi thiqah menyelisih al-mala. Beliau memakai kalimat al-mala, pembesar, mengesankan lebih besar. Ya, kalau dalam definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, definisi syat yang paling bagus menurut beliau adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Seorang rawi yang maqbul menyelisihi rawi yang lebih utama darinya. Ini syad. Dan ini banyak contohnya. Syad yang seperti ini contohnya banyak. Ya, kita sebutkan tentang hadith menggerak-gerakkan jari. Ya. Lebih dari 20 orang rawi meriwayatkan dari Zaidah bin Qudamah, tidak ada yang menyebutkan menggerakkan jari. Atau meriwayatkan dari Asim bin Qulayb, tidak ada yang menyebutkan menggerakkan jari. Datang Zaidah bin Qudamah, dia sendiri meriwayatkan dari Asim bin Qulayb juga sama dengan riwayat 20 orang itu. Tapi dia menambah kalimat menggerak-gerakkan jari. Maka ini apa hukumnya? Nah, hukumnya apa? Hukumnya syad. Iya. Hukumnya syad. Di sini ada satu poin yang perlu diperhatikan. Apa makna mukhalafah? Apa makna menyelisihi? Ini kalimat yang butuh didetailkan dalam istilah ahli hadis. Iya. Sebagian orang menyangka mukhalafah itu menyelisihi adalah kalau riwayat itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak dari sisi fikih. Kalau tidak bisa dijamak dari sisi fikih itu baru mukhalafah namanya. Ini pemahaman salah. Mukhalafah itu dalam istilah para ulama, ada rawi yang menyelisih yang lainnya, apakah dalam bentuk tambahan ataupun dalam bentuk pengurangan. Dipahami? Satu konteks hadis, lima kalimat. Datang rawi meriwayatkan, dia tambah satu kalimat. Ini namanya mukhalafah. Ya. Dipahami ya ikhwah? Sebab mereka tidak melihat sisi fikihnya. Dia lihat saja menambah atau tidak. Ya, karena itu di dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan fa'an situ diamlah kalian. Ini tambahan ini dihukumi sebagai tambahan yang syar. Langsung dihukumi oleh Ad-Darqutni dan lainnya dari hampir 8 imam atau lebih dari itu menghukumi salah tambahan pangsitu itu, diamlah kalian. Padahal kalimat pangsitu ini kalau dilihat dari si hadisnya tidak bertentangan dengan konteks hadis, tidak bertentangan dengan hadis yang ditambah. Iya, tidak bertentangan dengan hadis yang ditambah. Bahkan dia sesuai dengan zahir nas Al-Quran. Dipahami ya ikhwah? Sebagian seperti yang saya katakan tadi, ada mengatakan mukhalafah itu kalau tambahannya tidak bertentangan dengan hadis yang ditambah, itu namanya kalau tambahannya bertentangan dengan hadis yang ditambah itu mukhalafah. Kalau tidak bertentangan itu bukan mukhalafah, diterima tambahannya. Ini juga salah sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan kalau memang kaidahnya seperti yang disebutkan itu, maka ini juga tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para imam ahli hadis. Karena kita menemukan di beberapa hadis yang dihukumi oleh para a'immah, ya, ada dengan beberapa jalan. Ada dua sanad. Sebagian rawi meriwayatkan secara marfu. Rawi yang satunya lain meriwayatkan secara mauquf. Ini mukhalaf atau bukan? Saya tanya, mukhalaf atau bukan? Ya. Kalau dalam istilah ahli hadis dihukumi mukhalafah. Kita dapatkan sebagian para imam dia terjih, yang benarnya yang marfu, yang benarnya yang mauquf. Ini berarti dia terjih karena mukhalafah. Dipahami? Kalau ingin dilihat dari sisi mungkinnya dikompromikan, ini mungkin dikompromikan selama-lamanya. Mungkin dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kita katakan hadis ini ada dua riwayat, ada riwayat mauquf, ada riwayat marfu. Kan selesai. Bisa dikompromikan terus. Tapi buktinya para ulama tidak mengkompromikannya. Dia lihat, oh ini ada tambahan. Maka tambahan ini dihitung salah. Dipahami sampai sini? Ini letak kedetailan. Dan ini letak syubhatnya orang-orang yang mensahihkan hadis menggerak-gerakkan jari. Katanya menggerak-gerakkan jari itu tidak bertentangan dengan al-isyarah. Kan sebagian, kebanyakan riwayat itu lafadznya isyarah. Nabi menunjuk. Katanya menggerak-gerakkan jari itu tidak bertentangan dengan menunjuk. Iya kan? Kalau ada orang berdiri, dia gerakkan gini. Itu namanya apa? Isyarah atau bukan? Isyarah katanya. Dia gerakkan, iya. Kalau begitu isyarah tidak bertentangan dengan menggerakkan. Maka jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, menghukumi mukhalafah bukan dari sisi bisa dijama atau tidak seperti itu. Sekarang ada tambahan menggerakkan, maka tambahan ini butuh dikoreksi dari sisi ilmu riwayat. Bertentangan atau tidak dalam sisi fikih. Dipahami ini ikhwah? Iya. Kemudian jawaban dari sisi yang kedua, iya. Orang yang mengatakan bahwa menggerak-gerakkan jari ini hadisnya sahih, sebaliknya ada konteks riwayat nas juga di situ disebutkan Nabi berisyarat dan tidak menggerakkannya. Kalimat tambahan tidak menggerakkan dilemahkan. Kalau tambahan menggerakkan dia sahihkan. Padahal tambahan tidak menggerakkan juga tidak bertentangan dengan isyarat. Iya kan? Kalau di tengah halaqah ini saya tanya, ya, yang mana yang namanya si fulan? Misalnya saya tanya, yang mana namanya Muhammad misalnya? Antum menunjuk begini atau begini, kan tidak mungkin ya. Pasti berisyarat kepada satu orang tertentu. Digerakkan atau tidak? Tidak digerakkan. Kalau begitu, isyarat juga tidak bertentangan dengan tidak digerakkan. Sama-sama tidak bertentangan. Lalu kenapa kontradiksi? Ini dihukumi syad, itu tidak dihukumi syad. Iya kan? Nah, letaknya, letak masalahnya itu di pemahaman mukhalafah. Para a'immah sampai detailnya, kalimat, penggunaan kalimat haddatsana pada al-mudallisin, itu pun masuk dalam hukum syad. Perhatikannya seorang rawi mudallis. Rawi ini mudallis. Ya. Kalau mudallis, tidak boleh pakai kalimat apa? An. Datang dalam riwayat, dia pakai an. Dalam banyak riwayat. Datang di sebuah riwayat, rawi ini pakai haddatsana. Apa hukum haddatsana? Diterima atau tidak kalau dia sudah pakai haddatsana? Kan diterima. Tapi ternyata diperiksa lagi dari sisi riwayat. 9 rawi yang meriwayatkan dari mudallis semuanya pakai an. Satu rawi saja yang meriwayatkan pakai haddatsana. Ini menunjukkan bahwa satu rawi ini tidak benar hafalannya. Masa 9 rawi meriwayatkan semua pakai an, dia satu meriwayatkan pakai haddatsana. Saking detailnya para ulama, yang seperti ini juga dihukumi sebagai tadlis. Ini disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam syarah Ilal Tirmidzi. Dipahami ini? Ya. Namun masalahnya sebagian orang itu tidak memahami istilah para ulama ahli hadis, dengan serta-merta dia menyalahkan orang-orang yang memberikan hukum-hukum pada sebuah hadis dengan hukum asyudud, hadis insyad dan seterusnya. Jelas sampai sini ikhwah? Baik. Jadi kesimpulannya, rawi thiqah atau rawi makbul kalau menyelisihi man huwa aula minhu, maka ini hukumnya apa? Kalau syad. Kalau dia seimbang, yang menambah dan yang tidak menambah seimbang, bagaimana? Diterima atau tidak? Sekarang ada menambah, ada yang tidak menambah. Kalau yang menambah lebih kuat, tambahannya diterima atau tidak? Yang menambah lebih kuat, diterima atau tidak? Diterima. Ini yang dinamakan dengan nama ziyadat tsiqah, tambahan rawi yang tsiqah. Kalau tambahannya yang menambah dan tidak menambah seimbang, ini namanya apa? Diterima atau tidak? Ya, jawabannya diterima, dan kita katakan ini diriwayatkan dengan dua sisi. Dipahami? Kalau yang tidak menambah lebih kuat daripada yang menambah, ini dihukumi apa? Dihukumi sebagai riwayat yang syad. Begitu global kaidah para imam. Dan mereka tidak ada kaidah menetap. Tidak setiap tambahan mereka katakan ziyadatu tsiqah. Dan tidak setiap tambahan mereka katakan syad. Tapi mereka berputar ya, di atas indikasi-indikasi. Indikasi menunjukkan bahwa ini syad, dihukumi syad. Indikasi menunjukkan, menguatkan bahwa ini dihukumi ziyadatu tsiqah, mereka katakan ziyadatu tsiqah. Ini yang ditakrir oleh Ibn Rajab dalam syarah Ilal Tirmidzi. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan, yang saya ketahui dari secara istiqra penelitian apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Imam Al-Bukhari tidak punya kaidah tetap dalam masalah ini. Apa artinya tidak punya kaidah tetap? Kadang dia hukumi tambahan fiqah, kadang dia hukumi syad, kadang sesuai dengan qarina. Itu namanya tidak punya kaidah tetap. Dipahami ini ya ikhwah? Ini global berkaitan dengan masalah asyad, dan ini termasuk bagian dari ilmu hadith yang sangat detail sekali. Jarang orang yang tanabbuh darinya. Dan ini mempengaruhi ahkam fikih yang sangat banyak. Hukum-hukum fikih yang sangat banyak. Tambahan-tambahan pada kalimat itu mempengaruhi sekali. Saya kasih contoh misalnya tentang perempuan yang istihadhah. Dalam riwayat Bukhari ada tambahannya. Hammad bin Salamah menambah wa tawaddai li kulli shalah, dan wudulah setiap kali salat bagi perempuan yang mustahadhah. Hukum yang dipetik dari kandungan tambahan ini, perempuan yang istihadhah berwudu setiap kali mau salat. Dipahami ya ikhwah? Ternyata Hammad bin Salamah ada mutaba'ahnya, ada yang mendukung memang, cuman 4 orang saja. Dan yang menyelisihinya lebih banyak, jumlahnya lebih 30 orang rawi yang menyelisihinya. Karena itu tambahan Imam Al-Bukhari ini dikritik, walaupun Imam Al-Bukhari yang mengeluarkannya. Imam Muslim mengisyaratkan kritikan, Imam An-Nasai mengeritiknya, Al-Baihaqi mengeritiknya, Ibn Abdul Bar mengeritiknya. Ya. Maka tambahan ini tidak diterima. Ini memberikan pengaruh hukum. Dipahami? Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ya. Contoh misalnya, konteks fikih ya, konteks. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari hadis Ibnu Umar dikatakan naha anil wahdah. Nabi melarang dari sendiri. Ya. Melarang dari sendiri. Apa maknanya sendiri? Hah? Jangan dipahami belum kawin ya. Ya. Sendiri yang diinginkan artinya disebutkan dilarang dia tidur sendiri, dan kalau safar jangan safar sendiri. Ini kalimat naha asalnya dalam larangan menunjukkan mana apa? Tahrim, haram hukumnya. Itu asalnya. Iya kan? Iya. Maka faedah dari hadis ini haram hukumnya safar sendiri. Iya. Haram hukumnya tidur sendiri. Itu kan faedah dalam hadis. Iya. Nah, konteks ini tidak diterima. Kenapa? Sebab 8 rawi yang lebih kuat meriwayatkan dengan konteks law ya'lamur rajul ma fil wahdah. Andai kata seorang tahu apa jeleknya sendiri itu. Nah, ini kalimat konteks menunjukkan apa? Makruhnya saja, tidak menunjukkan haramnya. Ya, hanya menunjukkan bahaya ini, menunjukkan makruh. Jadi perbedaan konteks saja para ulama memberikan hukum. Ini kedetailannya dalam menghukumi syad tidaknya. Karena itu sekali lagi ini termasuk bagian dari ilmu-ilmu hadis yang detail. Sebenarnya bisa kita uraikan dengan banyak contoh, cuman ini mukhtasar. Ya, pendahuluan. Ya. Dan yang menguatkan seseorang untuk bisa seperti itu, dia banyak melihat hukum-hukum para ulama terdahulu yang memang pakarnya dalam masalah ini, seperti Abu Hatim, Abu Zur'a, Ad-Daruqutni. Ya. Kemudian dia baca buku-buku Al-Hafidz Ibn Hajar, khususnya At-Talkhis Al-Khabir, kemudian dia baca Nasbur Raya, buku-buku yang semisal dengan itu, dia akan mendapatkan malakah. Ya, tercipta dalam dirinya suatu tabiat tersendiri, keahlian. Ya, secara ilmu hadis. Dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Hari Jumat. Tapi pelajaran tetap ada besok ya. Maksudnya pelajaran mustalah. Kita astagfirullah wa atubu ilaik.